Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada ayat 31 dari surat At-Taubah. At-Taubah artinya mohon ampunan, mohon taubat agar dapat kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena ayat yang kita kaji pada surat Taubah ayat 31 ini adalah arahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang-orang yang berada di luar lingkaran Islam untuk dapat berpikir jernih sehingga dapat menerima Islam dengan memasuki pintu taubat. Lebih tepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittakhuzu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibnu maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 31 ini merupakan ajakan rahmat dari Allah dan pernyataan rahmat dari Allah agar kita tahu jelas posisi khalik dan makhluk, Tuhan dan makhluk, hamba dan Tuhan. Tuhan adalah satu dan esa, ilahan wahida. Kalaulah Tuhan itu ada dua, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah Tuhan itu ada dua atau banyak Tuhan di alam semesta ini selain Allah, lafasadata, tentu saja alam semesta ini akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena Tuhan harus memiliki sifat kuasa. Tuhan A berkuasa dan Tuhan B berkuasa. Karena sama-sama berkuasa, maka sama-sama memiliki kehendak yang mutlak. Ketika Tuhan A berkeinginan untuk melakukan satu, maka Tuhan B juga berkeinginan untuk menghambat apa yang diingin Tuhan A, sehingga tidak terjadilah alam semesta ini, atau kalaupun terjadi, maka yang timbul adalah kehancuran. Namun ketika kita melihat alam semesta ini begitu teratur, begitu indah dan rapi serta menawan, ini membuktikan kepada kita bahwa Allah itu adalah Al-Wahidul Ahad, Esa dan Satu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka merupakan rahmat Allah kepada kita ketika Dia menyatakan, ini saya, Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Sucikanlah Dia dari segala bentuk persekutuan. Ustaz Fajrul mungkin bisa menambahkannya. Ketika Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum, ahbarahum di sini diartikan adalah orang-orang alim, karena ahbar ini asal katanya hebr. Hebrun di sini kalau seandainya haknya itu dibaca kasrah, maka dia artinya meminta pertolongan. Kalau dibaca dia itu haknya itu fathah ataupun baris atas, maka itu artinya orang alim. Dalam arti kata apa? Ketika pada masa Yahudi tersebut dahulu, ada pada masa rahib tersebut, mereka menjadikan rahib ini dan orang-orang alim ini adalah menjadi Tuhan mereka. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata apa yang menjadi kendala mereka, mereka meminta pertolongan kepada orang-orang alim atau orang rahib tersebut sehingga menjadikan mereka itu Tuhan yang sesungguhnya. Maka disinilah Allah ingatkan bahwasanya min dunillah, bahwasanya mereka menyampingkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah menyuruhnya terlebih dahulu kajian ayat ini, liya'budu ilahan wahidan. Artinya Allah selalu menyuruh kita memurnikan kalimat tauhid. Karena kalau seandainya kita tidak memurnikan kalimat tauhid, maka segala sesuatu pekerjaan yang sudah ditekuni itu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan kehancuran. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan selalu mengutuk orang-orang yang seperti yang digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling diingatkan di sini adalah ketika Allah menyuruh kita itu untuk beribadah ataupun bertauhid, maka kita haruslah betul-betul mengakui semua yang kita akui itu karena kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan diri kita terhindar ataupun jauh dari apa yang sudah menjadi dugaan orang-orang musyrik pada saat itu. Iya, jadi kemusyrikan yang kata Ustaz Fajrul tadi sebenarnya tidak saja terjadi, dan memang itu puncak dari kemusyrikan ketika manusia menyembah manusia yang lain, seperti menyembah Al-Masih atau menyembah Maryam atau menyembah Al-Ahbar atau menyembah Ar-Ruhban. Itu adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Tetapi di sini ada juga pernyataan yang lebih perlu untuk kita tegaskan lagi, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang esa. Artinya di sini selain perintah kepada ahli kitab, sebenarnya umat Islam pun diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali Allah yang Maha Esa. Artinya apa? Jangan sampai manusia menjadi tujuan dan tumpuan hidupnya menyembah materi, menyembah harta, menyembah pasangan hidup, menyembah orang tua, menyembah nenek moyang. Dalam arti dia melupakan Allah dan dia terkonsentrasi kepada platform-platform ini sebagai tujuan hidupnya. Islam melihat harta itu adalah baik, mengabdi kepada orang tua adalah baik. Tetapi harta ketika dijadikan sebagai tujuan, orang tua ketika dijadikan tumpuan harapan, pasangan hidup dijadikan segala-galanya, maka pada waktu itu dia juga telah melanggar wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Jadi di sini sangat tegas, ketika manusia telah mencapai ketinggian penyembahan kepada Allah, hidupnya menjadi damai dan tentram. Karena apa? Karena dia telah menjauhkan dirinya dari gravitasi bumi, dari keterkaitan kepada yang segala bentuk duniawi, dari segala keterkaitan yang berbentuk bumi, baik itu istri, anak, orang tua ataupun harta, mencoba untuk terbang mendekati kepada zat yang berwujud wahid, ahad, la ilaha illahu. Inilah kebahagiaan ketika manusia tidak terjatuh kepada lembah dan kenistaan bumi, mencoba menaik menuju kepada kesucian ilahi. Iya, memang ketika Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam, ini adalah orang yang sudah sangat jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam ajaran Islam, seorang hamba dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hal itu sesuai dengan tuntunan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah telah menetapkan salat 5 waktu dalam sehari semalam, maka tidak boleh ditambah kecuali dengan salat-salat sunnah. Iya. Demikian juga ketika Allah menetapkan nisab zakat 2,5%, maka tidak boleh ditambah atau dikurangi. Adapun tambahan dalam bentuk sedekah merupakan perbuatan baik ataupun ihsan dari hamba itu sendiri. Kan ya, begitu Ustaz? Benar, benar. Jadi ibadah itu sendiri adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ibadah ya'budu ilahan wahida bersumber dari Allah dan untuk mencapai ridha Allah dan dilakukan karena semata-mata lillah. Minallah, ilallah, walillah. Jadi di sini ketika semuanya bersumber dan kembali kepada Allah, hidup ini menjadi tenang. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang tidak memerlukan kita. Ketika dia memerintahkan sesuatu, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tetapi ketika manusia yang memerintahkan, maka terkadang hasil dari keputusan undang-undang dan peraturan itu terkadang syarat dengan muatan politis atau syarat dengan muatan kepentingan pribadi. Allah tidak memerlukan manusia, tetapi manusialah yang memerlukan Allah. Maka ketika manusia menyembah Allah yang Esa, maka itu adalah puncak dari segala kebahagiaan. Iya, Ustaz Arifin, teringat saya ketika Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum dalam permulaan ayat ini. Ayat ini sebetulnya ketika Allah berfirman seperti ini, itu ada rahasianya Ustaz. Artinya ketika Allah menyebutkan ahbarahum, ini adalah panggilan. Panggilan apa? Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang pintar ini Ustaz. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang pintar itu kadang-kadang menjadikan hidupnya itu adalah sebagai puncak segala sesuatunya. Makanya Allah ingatkan lagi dengan wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Artinya Allah ingin menekankan di sini. Kebanyakan orang-orang yang sudah pintar atau orang-orang yang alim yang dikatakan nikaji dalam ayat ini adalah kadang-kadang mereka itu dapat menyeleweng dalam kehidupan mereka. Maka disinilah fungsi tauhid yang sebenar-benarnya yang akan mengembalikan segala sesuatu. Dalam arti kata, ketika kita itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakini ini. Tapi kalau kita di luar keyakinan itu karena kehandalan kita atau kebolehan kita, inilah yang menyebabkan orang itu tidak betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi suatu hal yang sangat menarik dan sangat positif ketika orang meyakinkan bahwa Allah itu adalah Esa. Jadi jangan sempat kita berputus asa. La ta'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh, terjerembab ke dalam dosa besar, melahirkan anak tanpa suami, aib bagi keluarga. Tetapi jangan putus asa, bangkitlah, raih rahmat Allah, bertaubat, terjerembab dan jatuh ke jurang narkotika, na'udzubillah min zalik, bangkitlah, raihlah, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerembab dan melakukan tindakan korupsi, bangkitlah, sembahlah Allah yang Maha Esa. Karena apa? La ilaha illahu, tiada Tuhan yang maha penerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang maha rahmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang telah terjadi, terjadilah, dan jangan diulangi kembali. Masa depan ada di hadapan kita. Selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puncak dari kebahagiaan dan itulah rahmat yang disebarkan Allah di dalam Islam. Saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih bersama Ustaz Fajrul Haq. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita dapat menambah kasih dan sayang kita kepada orang-orang yang telah terlanjur salah. Mudah-mudahan itu juga merupakan bagian dari kehidupan, pelajaran berarti dalam kehidupan kita. Kita lihatlah mereka dengan kacamata ihsan, dengan kacamata rahmat, sebagaimana Allah melihat hambanya dengan kacamata yang rahmat dan penuh pengampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.